illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah, pendengar sahabat Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap hari yang kita membahas tentang Sahih Bukhari. Dan kita sedang membahas kitab hukum seputar haid. Pada pertemuan yang telah lalu berkaitan dengan haid, di antaranya adalah seorang wanita menggunakan baju, kemudian tata cara mandi bagi wanita yang haid, dan beberapa pelajaran. Di kesempatan sore hari ini, di mana kita dalam satu bulannya untuk bentuk-bentuk pembahasan khusus nasihat atau pembahasan-pembahasan khusus selain sahih di pekan keduanya, ya. Ya, dengan judul Bila Negerimu Ditimpa Musibah. Kita ditimpa musibah bila negerimu kaum muslimin, pemirsa, sahabat, musibah yang untuk hambanya, baik itu hamba yang mukmin atau hamba yang ahlu taat atau ahlu maksiat, telah tetapkan secara kauni. Masya Allah, bukana apa yang Allah kehendaki akan terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan. Kemudian wajib kita mengetahui terlebih dahulu yang Allah Ta'ala turunkan untuk hamba-Nya. Wal musibatu nau'an. Secara umum terbagi kepada dua. Al musibah musibah hissiyah, tusibu al-badan wal-mal, tusibu ala ad-din ar-rajul. Musibah itu ada dua. Ada musibah yang sifat yang menimpa kepada Bani Adam, yaitu yang menimpa jiwanya, menimpa harta. Maka ini adalah musibah itu menimpa kepada seseorang, kepada badannya, kepada hartanya, kepada fisik, sedangkan yang kedua adalah musibah maknawiyah, yaitu yang menimpa kepada seseorang, yaitu kepada agamanya. Dan musibah ini berupa tergelincirnya ala syubuhat au alal ma'asi ala syubhatin minal ma'asi. Maknawiyah ini, musibah yang menimpa kepada seorang atas agamanya, dibagi dua. Di mana seseorang terjerumus kepada salah satu ketika orang tergelincir kepada maksiat, di antara maksiat terjerumus kepada satu syubhat, yaitu penyimpangan min kufrin wa nifakin wa bid'atin, yaitu berupa pada agama seseorang berupa penyimpangan kepada syubhat, berupa berupa bid'ah, yaitu menyeleweng kemudian para ulama tentang dua jenis musibah tadi. Jadi, beberapa sisi yang setiap mukmin harus memahaminya. Setiap kepada kaidah-kaidah berkaitan dengan musibah. Ada musibah yang menimpa kepada seorang Bani Adam berupa fisiknya. Sakit, kecelakaan, menimpa hartanya. Ini ada fisik. Dan musibah ada yang bentuknya Allah yang memperlihatkan kepada kita kaitan dengan ujian dengan sesama. Seperti mungkin Allah menurunkan penyakit, ya seperti taun, virus corona, dan semisalnya. Gunung meletus, maka ini musibah yang menimpa kepada Bani. Tetapi ada juga musibah yang berkaitan dengan fisik berupa ujian sesama, tentunya dengan iradah Allah. Tetapi musibah itu terjadi keboliman antara sesama manusia. Seperti musibah ini, dilakukan oleh orang-orang jahat menimpa orang-orang soleh, pembunuhan, orang-orang mukmin diserang oleh orang kafir, dibunuh, diuji, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu. Dan ini musibah kena kepada fisiknya. Dan ini musibah berkaitan dengan fisik. Sementara musibah yang kedua tadi dijelaskan adalah musibah yang menimpa pada agama seseorang. Ketika seseorang melakukan dan terjerumus kepada maksiat, berzina, mencuri, minum khamr, melakukan ribawi, berarti orang ini kena musibah. Musibah apanya? Musibah agamanya. Atau orang itu terjerumus kepada penyimpangan, murtad, menjadi seorang Syiah, menjadi seorang Khawarij, menjadi seorang Murji'ah, menjadi seorang Qadariyah, menjadi seorang ateis sebenarnya. Maka orang ini terkena musibah berupa agamanya karena dia menyimpang dari jalan yang hak. Lalu para ulama menjelaskan bahwa musibah yang menimpa kepada agama seseorang itu lebih berbahaya dan lebih dahsyat ketimbang musibah yang menimpa kepada fisik seseorang. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan musibah agamanya dan dia tidak mendapatkan musibah dalam bentuk fisiknya, maka ia celaka. Dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Akan binasa di dunia dan akhirat. Jadi ketika orang mendapatkan musibah agamanya, maka musibah agama lebih berbahaya dari musibah yang menimpa kepada fisik. Oleh sebab itu, para ulama salafus saleh itu berkata, kami selalu memuji Allah atas musibah. Jadi para ulama salafus saleh, mereka senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa kepada dirinya. Selama musibah itu tidak lepas dari 4 poin katanya. Jadi apabila musibah itu tidak keluar dari 4 poin, maka mereka selalu memuji Allah. Jadi kalau musibah itu dalam 4 poin, memuji Allah. Yang pertama, jika musibah itu lebih ringan dibandingkan musibah yang sebelumnya. Jadi ketika orang mendapatkan musibah yang lebih ringan ketimbang musibah yang menimpa kepada orang lain, maka dia mengatakan, alhamdulillah, musibah yang menimpa kepada saya tidak lebih berat dari musibah yang menimpa kepada orang lain. Seperti mungkin kita hari ini mendapatkan ujian ketika mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Zakaria, dibandingkan dengan Bilal bin Rabah, dibandingkan dengan Ammar bin Yasir, maka ujian yang menimpa kepada mereka ketika mereka memegang Islam, memegang kebenaran, itu lebih ringan musibah kita hari ini. Ujian kita hari ini lebih mudah ketimbang ujian mereka. Termasuk kesulitan kita melaksanakan kebaikan. Bayangkan para sahabat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, berjalan kaki, yang cuaca panas, kemudian bebatuan, kemudian gunung-gunung yang dilewati. Tetapi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim atas ujian untuk berhijrah, mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Para nabi ada yang dibelah dua gitu kan. Kalau dibandingkan penyakit yang menimpa kepada kita atau seseorang dibandingkan dengan penyakit yang menimpa kepada Nabi Ayyub alaihi salam, mungkin tidak ada bandingannya. Maka orang mukmin memuji Allah Ta'ala. Yang kedua kata mereka, selama ujian itu mengantarkan aku kepada kesabaran. Jadi selama ujian itu mengantarkan aku kepada kesabaran dan menjadikan aku sabar, maka aku memuji Allah atas musibah itu. Karena orang yang ditimpa musibah kemudian dia sabar, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dia dinamakan wali Allah. Dia dinamakan auliyaullah. Dan derajatnya akan meningkat dengan sebab musibah yang menimpa kepadanya. Jadi para ulama salafus saleh mereka mengatakan, selama aku ini dapat musibah dan aku bisa sabar, maka aku memuji kepada Allah atas musibah yang menimpa kepadaku. Karena musibah tersebut mengangkat derajatku. Ya. Yang ketiga kata mereka, selama musibah itu mengantarkan aku kepada banyak amal, bil istighfar, wabil taubah, wabil adhkar, wabil ruju, wabil sholat, wabil siyam. Di mana selama musibah itu mengantarkan kita untuk jadi banyak amal. Karena ketika ada musibah, mendorong setiap mukmin yang tadinya mungkin tidak sholat sunnah ba'diyah qabliyah ditambah, yang tadinya malas sholat malam jadi bertambah. Karena orang mukmin ketika mendapatkan musibah, dia iltija kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Seorang mukmin ketika mendapatkan ujian mendekat kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, yaitu tawakal, itimad, rujuk ilallah. Maka para ulama salafus saleh mengatakan, selama musibah ini mengantarkan kami untuk melakukan banyak kebaikan, maka kami memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa kepadaku, katanya. Lalu yang keempat, ini sesuai dengan judul tadi, bahwa mereka mengatakan, kami memuji Allah atas musibah yang menimpa kepadaku selama musibah itu bukan musibah yang menimpa kepada agamaku. Jadi kalau musibah itu menimpa kepada fisik, menimpa kepada harta, menimpa kepada siapa yang kita cintai, maka aku tetap memuji Allah selama tidak menimpa kepada agamaku. Selama musibah itu bukan musibah berkaitan dengan agamaku. Karena orang yang mendapatkan musibah agama, maka celaka dunia, celaka akhirat. Tapi orang yang mendapatkan musibah dunia, walaupun dia sampai meninggal dunia dengan musibah yang menimpa kepadanya dalam urusan dunia, dan dia tentunya berada dalam din, agama, dan iman, dan takwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempurnaan nikmat atas dikurangi sebagian nikmat di dunia. Dan ini sesuatu yang harus kita paham. Dan jika paham tentang poin ini, maka orang mukmin tidak akan pernah bersedih. Dan tidak akan selalu meratap atas musibah dunia, atas musibah fisik, atas setiap musibah yang menimpa kepada kita. Kenapa kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tentunya di sini ada kaidah yang kedua tadi. Jadi tadi kaidah pertama, bahwa musibah din lebih dahsyat dari yang kedua, bahwa musibah dunia, artinya musibah fisik, bagi seorang mukmin yang bertakwa, seorang mukmin yang menjaga imannya, maka itu sebagai pertanda Allah mencintainya. Jadi ketika Allah Ta'ala menurunkan musibah kepada orang beriman, menimpakan musibah kepada orang-orang bertakwa dengan berbagai musibah, baik musibah itu dalam bentuk Allah menurunkan musibah langsung, seseorang ditimpa sakit, kecelakaan di perjalanan, atau mendapatkan musibah bersama dengan orang-orang lain, dengan ada gempa dan sebagainya, atau musibah yang dilakukan dengan wasilah musuh, dari musuh-musuh orang beriman, orang-orang kafir, sebagaimana terjadi dalam sejarah para sahabat, orang-orang beriman terdahulu, maka musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada seorang mukmin itu sebagai dalil bahwa Allah mencintainya. Ya. Hal itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Di mana Nabi sallallahu mengatakan barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, seseorang berada dalam kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Jadi ketika Allah menginginkan seseorang berada dalam kebaikan, dicintai Allah, maka Allah akan menguji kita. Yusib minhu. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallaha idza ahaba 'abdan ajjala 'uqubatahu." Yani fi dunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempercepat ukubahnya. Jadi Allah akan mempercepat hukumannya di dunia ini. Sehingga menjadi nihil ukubahnya nanti yaumal qiyamah. Fabi sabri, fabi ridha, maka dengan kesabarannya dan keriduannya atas ujian itu, maka Allah Ta'ala akan menihilkan hukumannya nanti yaumal qiyamah. Jadi musibah di dunia ini akan meringankan hukuman nanti yaumal qiyamah. Meringankan atau meniadakan hukuman nanti yaumal qiyamah. Dan itu menunjukkan Allah cinta. Allah cinta kepada kita. Allah mencintai kita. Itu bagi orang-orang beriman. Maka oleh sebab itu tentunya sama. Orang beriman tidak akan sedih dan tidak akan meratapi dan juga tidak akan pesimis ketika datang musibah ini. Karena orang-orang beriman mengetahui tentang kaidah-kaidah ketika ditimpa musibah. Kaidah-kaidah ketika orang ditimpa musibah. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga yang harus kita pahami dan nanti akan sebutkan inti-intinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa al-masa'ib tata'alaku bidzanbi. Al-masa'ib tata'allaq bidzunub. Al-masa'ib tata'allaq bil ma'asi. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kaidah yang sangat agung dan wajib setiap mukmin untuk mengetahuinya, bahwa semua musibah itu berkaitan dengan dosa. Semua musibah berkaitan dengan maksiat. Jadi musibah itu Allah Ta'ala kaitkan dengan dosa. Musibah itu Allah Ta'ala kaitkan dengan maksiat. Dan nanti kita akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya di poin berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di antaranya, yang ini secara letterlek nasnya, itu surah Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Minhum dathus sayhatu. Wa minhum man hasatna bihil ard. Wa minhum man agrokna. وَمَكَانَ اللَّهُ لِيَذْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَذْلِمُونَ. Allah berfirman, semuanya kami ambil, artinya kami azab. Ada yang dibinasakan, ditenggelamkan, ada yang diazab. Ya, dengan azab bertingkat-tingkat. Semuanya kami azab, semuanya kami siksa, bidan bihi, dengan sebab dosanya. Lalu ukubah Allah di dunia ini berbeda-beda. Disebutkan dalam hadis ini, di antara mereka ada yang kami turunkan hujan batu, ya, hujan kerikil. Dan di antara mereka ada yang kami ambil dengan petir, suara gemuruh, seperti kaum 'Ad, kaum Samud. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi, yaitu kaum Nabi Lut. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, ya, seperti kaum Fir'aun laknatullah, kan kaum-kaum yang lainnya. Allah menyebutkan alaqah antara adab dengan musibah, musibah dengan dosa. Jadi dikaitkan bahwa musibah dengan dosa. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu kejadian di muka bumi ini berupa musibah-musibah yang menimpa kepada manusia kecuali karena manusia itu melakukan pelanggaran dari tatanan hidup yang Allah Ta'ala turunkan melalui lisan para nabinya. Tidak ada satu musibah yang Allah turunkan kepada hambanya, kepada kita semua, kecuali hal itu disebabkan karena dosa penduduk bumi. Mereka melampaui batasan-batasan Allah. Mereka melanggar batasan-batasan Allah. Lalu musibah dengan dosa juga harus dipahami oleh kita dengan cermat di sini. Di mana perlu diketahui tiga sisi hubungan antara musibah dengan dosa. Ada dosa yang Allah berikan ukubahnya kepada setiap individu dan tidak berkaitan dengan individu orang lain. Jadi ada dosa yang dilakukan oleh setiap individu manusia, baik dia orang kafir atau orang mukmin, kemudian Allah Ta'ala memberikan ukubah kepada individunya. Mungkin orang menjadi sakit, hilang harta, dan kita tidak tahu. Dan itu berkaitan dengan musibah. Dan itu berkaitan dosa yang kita tidak tahu. Artinya terkadang kita tidak mengintrospeksi. Tapi itu sebabnya dosa. ada satu dosa yang itu memberikan pengaruh untuk banyak manusia. Jadi dilakukan oleh seseorang, tetapi musibahnya akan menimpa kepada yang lain. Jadi di sini ada dosa yang sifatnya mujtama, sifatnya kemasyarakatan. Seperti apa? Menahan zakat. Maka akan ditahan turunnya hujan. Jadi kalau di satu negeri, orang-orang kayanya itu tidak berzakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan turunnya hujan. Nah, orang-orang miskin juga akan merasakan musibah itu. Kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada dosa yang akan menimpa pengaruhnya untuk semua orang karena kelalaian orang yang tahu dan tidak melakukan amar ma'ruf. Jadi nanti ada musibah yang sebenarnya musibah itu disebabkan oleh segelintir orang, oleh sekelompok orang yang mereka melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan. Lalu orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, dia berdiam dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka musibah itu akan menimpa keseluruhan, hatta menimpa kepada orang-orang soleh. Walaupun ketika dibangkitkan yaumul qiyamah akan berbeda. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassa." Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, anuhlika wa fina salihun na'am in kathrul khabas." Takutlah kamu kepada fitnah, yaitu azab, musibah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berzalim secara khusus, tetapi akan menimpa juga kepada orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Ketika turun ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai baginda Rasulullah, apakah mungkin kami dibinasakan sedangkan kami orang-orang soleh?" kata beliau. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, apabila orang yang buruknya lebih banyak dari orang yang baiknya." Jadi apabila orang-orang yang soleh berdiam diri, orang-orang yang berilmu berdiam diri, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menimpakan musibah, dan musibah itu mencakup kepada semuanya. Fa hadhihi alaqah baina al-ma'asi wal-masa'ib, baina al-ma'siyati wal-musibah. Maka ini adalah hubungan antara maksiat dengan musibah. Antara bentuk-bentuk musibah dengan bentuk-bentuk maksiat. Dan ini sesuatu yang harus kita pahami. Ya. Harus betul-betul paham. Sehingga orang mukmin memahami bahwa ketika terjadi berbantik bentuk musibah yang menimpa kepada kita hari ini, maka jelas itu adalah berkaitan dengan dosa kita. Ya. Kemudian, kaidah yang terakhir, adalah poin yang sangat penting untuk dipahami oleh setiap mukmin. Dan kaidah ini memiliki poin-poin penting. Yang pertama, kita menanamkan satu keimanan bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini. Dari seluruh apa yang terjadi, itu dengan kehendak Allah. Biqudratillah wa biiradatihi, dengan kekuasaan Allah dan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, orang mukmin tidak boleh menjadi orang zindik. Di mana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dikatakan itu adalah perubahan alam, tidak berkaitan dengan pencipta alam. Fahadha kufrun wa hadha zindik, maka ini adalah kufur dan ini adalah zindik. Setiap mukmin mesti berada dalam keyakinan yang penuh, keyakinan yang sempurna, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalam hati kita bahwa kita meyakini semua yang terjadi dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah, dengan kudrah Allah. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, Qul huwal qadiru ala ayyab'atha azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah berfirman, dialah Allah yang maha berkuasa untuk menurunkan azab dari langit atau dari bawah kaki kalian. Jadi menunjukkan segala yang terjadi adalah biqudratillah. Yang dalam istilah ahli sunnah wal jamaah mengatakan, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi meletusnya gunung itu perintah Allah. Allah mengatakan meletus, meletus. Bumi yang dinamakan umpamanya gempa, Allah yang memerintahkan, Allah yang menginginkannya. Dan di belakangnya ada hikmah semuanya, ada hikmah. Allah yang menginginkan menjadikan tempat ini harus tsunami, tempat ini harus gempa, tempat ini harus meletus. Termasuk Allah yang menginginkan turunnya taun di tempat ini, turunnya virus A, virus B, virus C di tempat ini adalah dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah atas kudrat Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan iradah Allah Ta'ala. Kemudian dari sisi yang lain, bagian keduanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, dan Allah telah menyempurnakan penciptaannya, dan Allah Ta'ala telah menetapkan takdir-takdirnya. Jadi Allah Ta'ala telah menciptakan sesuatu, segala sesuatu, dan menciptakan dengan sempurna, dan telah menetapkan takdir-takdirnya. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Subbihis marabikal Allah. Maha suci Rabb yang maha tinggi, yang disifati dengan sifat ulu. Ulwi sifat, ulwil qahar, ulwi dzat. Allah maha tinggi sifatnya, Allah maha tinggi kekuasaannya, Allah maha tinggi dzatnya. Li'anna Allah ta'ala fawqal 'ars, fawqa sab'i samawat, fawqa jami'i khalqihi. Karena Allah Ta'ala berada tinggi di atas 'ars, di atas seluruh makhluknya, di atas langit yang tujuh. Ba'inun an khalqihi, Allah terpisah dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakannya, fasawwa artinya menyempurnakan penciptaannya. Tubuh manusia, matahari, bumi, ya, bintang-bintang, semuanya Allah ciptakan dengan ketersusunan rapi. Kemudian Allah yang menetapkan takdirnya. Di sini dikatakan yang dinamakan dengan hidayah tabiah, relevan untuk setiap makhluknya diciptakan dari, ya, mulai Allah menciptakan yang kita lihat semut, nyamuk. Allah menciptakan semuanya. Kemudian akan terjadi kerusakan. Yang mana Allah mengatakan apa? Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Kemudian ini akan terjadi perubahan dalam semua penciptaan Allah dan apa-apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan dari kesempurnaan ini, ketika makhluk itu melakukan kedzaliman, ketika makhluk itu melakukan kerusakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi, alam semesta, bumi, langit, dan semua buah-buahannya, tumbuh-tumbuhannya, ikan-ikannya, hewan-hewannya, semua Allah telah ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hudud, batasan-batasan agar manusia hidup di alam semesta ini menciptakan kedamaian, ketentraman dengan hukum Allah, dengan batasan-batasan Allah. Di mana ketetapan Allah itu ada yang sifatnya takdir kauni, dan ketetapan Allah itu ada yang sifatnya takdir syar'i. Jadi Allah menetapkan takdir kauni yang dinamakan dengan sebab akibat. Matahari berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya, bulan berputar pada porosnya, siang malam silih berganti, bintang-bintang terbit silih berganti, terbit dan terbenam, matahari terbit dan terbenam. Dan semuanya tunduk kepada ketetapan Allah. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Dan seluruh yang ada di bumi ini lahu, kepadanya tunduk. Man fis samawati wa man fil ardi. Tunduk semuanya kepada ketetapan Allah. Dan yang kedua, Allah menetapkan yang dinamakan takdir syar'i, ketetapan secara syariah, halal haram, wajib, ya, muharram, ada wajib, ada yang terlarang, ada yang diwajibkan, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Maka ini ketetapan secara syar'i. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan merubah satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan pada satu kaum. Maksudnya apa di sini? Lihat. Ya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, segala sesuatu ini itu tidak akan terjadi kerusakan. Ya, jadi artinya gunung tidak akan meletus, laut tidak akan menumpahkan airnya atau yang dinamakan apa? Tsunami. Hujan yang Allah turunkan dari langit tidak akan menjadi apa? Banjir. Dan bumi tidak akan bergoncang. Yang dinamakan apa? Gempa bumi. Ketika manusia itu berada dalam tatanan Allah. Ketika manusia itu berada dalam peraturan Allah. Berada dalam undang-undang Allah. Berada dalam syariat Allah. Berada dalam perintah Allah. Karena tentunya semua berkaitan dengan sebab akibat. Allah Ta'ala menjadikan semuanya sebab akibat. Yang mana sebab akibat itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. In khairan fa khairan wa in syarran wa syarran. Yang artinya apabila orang itu melakukan kebaikan, maka akan ada kebaikan. Yang apabila melakukan keburukan, maka akan datang keburukan. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala secara takdir kauni dan takdir syar'i. Secara takdir kauni, syar'i. Ini alam. Alam semesta ini. Nah, maka oleh sebab itu, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, titik nasihat yang terakhir di sini tentang musibah, selain faidah-faidah yang tadi, bahwa bagi orang-orang yang beriman, kita bangsa Indonesia yang berjumlah tidak kurang 82% muslim, yang mana kita berada dalam berbagai sisi kehidupan. Di antara kita ada yang menjadi pejabat, ada menjadi pengamanan-pengaman negara. Di antara kita ada yang menjadi guru-guru, ada yang menjadi orang-orang kaya, dan menjadi rakyat biasa, rakyat jelata. Ada orang miskinnya, ada orang kayanya. Maka wajib kita untuk mengetahui bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian di alam semesta ini, berkaitan dengan musibah, dengan berbagai musibah, musibah menimpa kepada kita, gunung meletus, banjir, gempa, tsunami, dan kita hari ini dihantui dengan virus corona, COVID-19. Dan semuanya merubah kehidupan kita. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sesuatu yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala, sesuatu yang harus dicamkan oleh setiap mukmin, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan apa yang dinamakan sebab akibat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan apa yang dinamakan dengan secara akal dan mafhum syar'i. Artinya diketahui secara akal dan diketahui secara syar'i. Ada yang dinamakan sebab akibat. Sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan ini berkaitan dalam setiap hal, ada kesulitan, ada musibah, ada jalan keluarnya. Ada kesulitan, ada jalan keluarnya. Selalu. Dan itu telah ditetapkan Allah. Hanya saja kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kauni, ada sebab syar'i. Semua yang menimpa kepada kita hari ini berupa musibah bagi seorang mukmin hanya mencari sebab kauninya. Untuk keluar dari kesulitan, untuk keluar dari musibah bagi seorang mukmin, maka tidak boleh ketika satu daerah tertimpa musibah, jangan hanya berbicara di mana ulu-hulu air. sungai-sungai, membuat dalam. Tidak hanya kita berbicara bagaimana membuat sebagian gunung-gunung ditanam kembali. Ketika muncul virus corona, bagi setiap mukmin tidak hanya meneliti apa itu virus corona. Tidak hanya kita berbicara bagaimana mencari vaksinnya. Tidak hanya kita berbicara 3M. Mencuci tangan. Walaupun itu orang mukmin beriman tentang sebab kauni. Orang mukmin tidak hanya berbicara tentang definisi apa itu gunung meletus, menanam alarm di pinggir-pinggir atau di lantai apa di pantai-pantai, memasang alarm untuk mengetahui apakah gunung aktif atau tidak. Orang mukmin tidak hanya itu. Tapi orang mukmin wajib mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa musibah yang menimpa kepada kita adalah berkaitan dengan sisi lain yang disebutkan dengan secara syar'i. Dan cara keluarnya pun bukan hanya berbicara yang tadi, tetapi dari sisi syar'i. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam berbagai ayat sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, yang ayat yang tadi. Firman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada yang menimpa kepada kamu dari bentuk musibah kecuali dengan sebab ulah. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikuhum lahum yarji'un." Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab ulah tangan manusia. Untuk maksiat, pelaku zina, para peminum khamr, para koruptor, para pelaku riswah, para pelaku riba, para pendusta yang buruk pada suaminya, yang tidak adil sama anaknya, yang tidak adil sama istrinya, itu adalah awal dari semua musibah. Berdustanya kita, akhlaknya kita, itu adalah awal dari musibah. Terjadi di dunia perjualbelian, keburukan yang terjadi di pasar berupa mengurangi takaran umpamanya, mengurangi leteran barang yang busuk, maka dari sahabat Abdullah bin Umar, "Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an dhaharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha ila fashafihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat alladhi madau Walam yankustu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bisinina wasidatil ma'unati wajura sultani alaihim. Walam yakata amwalihim illa muni'ul qatara minas samai. Walau lal baha'imu lam yumtaru. Walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi ila salatallahu alaihim aduwan min ghairihim. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ أَلَى اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. Lihat hadis ini. Nabi SAW satu ketika setelah sholat pada para sahabat dan yang diseru orang-orang muhajir. Wahai kaum muhajir, lima perkara yang apa yang diuji dengan lima perkara itu, dan aku berlindung kepada Allah dari lima perkara itu, artinya untuk tidak menimpa. Lima perkara ini tidak menimpa kepada para sahabat, tetapi menimpa kepada zaman kita. Apa lima perkara ini? Yaitu lima perkara yang akan mendatangkan lima musibah. Yang dikatakan kalau baik akan datang kebaikan, kalau buruk akan datang keburukan. Apa kata beliau? Tidak. Perzinahan. Pada satu negeri, pada satu kampung, pada satu daerah, kecuali Allah akan menurunkan maun atau penyakit yang tidak pernah belum mereka, HIV, AIDS, yang merenggut banyak nyawa manusia. Maun. Apa dosa yang dilakukan oleh mereka? Semua musibah yang menimpa kepada kita, salah satunya disebabkan dengan banyaknya perzinahan. Tersebarnya perzinahan. Dan ini bagian dosa yang apabila dilakukan oleh seseorang, akan menimpa dosa kepada yang lain. Dalam arti keburukannya akan menimpa kepada yang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang kedua apa? Tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan. Jadi berbuat jual beli. Ini hanya contoh kan, mengurangi timbangan, curang, kecurangan. Dan tentunya kecurangan ini sekarang itu sudah ada dalam semua sendi. Kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan tiga hal langsung di sini. Di sini kemarau panjang. Syiddatul gejolak ekonomi. Harga-harga naik, harga-harga tidak stabil. Sulit mencari kerja. Gitu. Ini namanya syiddatul ma'unah. Lihat di sini, dan akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin yang zalim yang memimpin dunia hari ini, iman yang ada di tengah-tengah kita hari ini, kedoliman para pemimpin kita hari ini adalah berawal dari semua kedoliman yang ada di tengah-tengah kita. Jadi ketika Allah Ta'ala mentakdirkan pemimpin di satu kampungnya sipulan, di satu negeri sipulan, itu ukubah Allah. Diuji hambanya. Kemudian yang ketiga, menahan zakat. Menahan harta mereka untuk diambil zakatnya. Dan mereka tidak mengeluarkan sedekahnya kecuali hujan. Jadi kemarau panjang itu sebab salah satunya dari banyaknya orang yang tidak bersedekah. Orang yang tidak berzakat. Dan tidaklah mereka perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Artinya berarti di sini keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Melakukan bentuk-bentuk maksiat. Akan ada musibah. Itu apa? Dikuasakannya musuh-musuh Islam ke negeri Islam. Lalu mengambil batu baranya, emasnya. Orang Indonesia mah hanya ya jadi tukang keringat saja gitu. Nah, semua yang menyebabkan musuh-musuh kita berkuasa ke negeri-negeri Islam itu adalah berkaitan dengan dosa kita. Kemudian yang kelima, ini disebutkan dosa para pemimpinnya yang akan menjadi rusak kepada rakyat. Dan tidaklah mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi apabila satu pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, atau mereka memilih-milih hukum Allah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, seperti ini disetujui karena ada maslahat untuk kepentingan politiknya ataupun berkaitan dengan tujuan programnya, maka baru disetujui ini adalah dijalankan ini sebagai hukum Islam. Tetapi mereka itu beriman kepada sebagiannya, kufur kepada sebagiannya, mengamalkan sebagiannya dan menolak sebagiannya. Kalau menjalankan hukum ini, wah ini terorisme, ini intoleran. Ada bagian, maka baru dia mengatakan, wah ini mari kita tegakkan syariat Islam. Maka Allah akan mengazab kepada kaum tersebut, yaitu apa? Ja'allahu ba'sum bainahum. Kecuali Allah akan menjadikan pertikaian di negara. Tidak akan pernah berhenti pertikaiannya. Bertumpah darahan, saling menjegal satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari lima poin yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu bahwa orang mukmin tidak hanya dia melihat kepada sebab kauni. Seorang mukmin harus melihat sebab syar'i, bahwa sebab akibat itu telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan orang mukmin juga diperintahkan untuk menempuh sebab-sebabnya. Maka kita akan keluar dari semua ujian Allah ini dan selamat dari semua ujian Allah ini ketika kita kembali kepada agama Allah, menjaga ketakwaan dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, dan ini hadis Abdullah bin Umar juga. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizzar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum wa yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikumul awal. Lihat dalam hadis ini semakna dengan hadis tadi, cuma lebih jelas ujungnya. Problem solvingnya, itu jalan keluarnya. jika kalian berjual beli dengan inah, salah satu bentuk riba, dan sejelek-jelek bentuk riba, itu salah satunya inah. Karena inah ini, orang membuat siasa supaya dianggap bukan riba. Inah itu disebutkan oleh para ulama bentuknya seperti ini. Si A dengan si B. Si A orang yang butuh barang, si B penjual barang. Katakanlah ini punya showroom motor. Dan si A ingin membeli motor. Tapi sesungguhnya si A tidak butuh motor, tapi dia butuh uang. Tidak ingin meminjam uang. Maka dia datang beli apa namanya? Harganya berapa? Kalau kontan harganya 18 juta. Dia berkata, saya akan cicil beli motor ini. Sekian 30 juta atau 20 juta atau 25. Lalu dia menjual kembali ke si penjual awal tadi. Harganya bisa turun, walaupun udah dibawa ke itu dengan satu akad bisa turun harganya. Bisa harganya udah kontan 17 juta. Maka ini namanya inah, karena bayi udah ini. Dan ini riba, bahkan dinamakan asyarru riba. Ini riba yang paling dahsyat. Akhadun azmal baqara dituruk mizar'i. Di mana satu kaum itu condong kepada dunia. Ya, condong kepada dunia, di mana dia dikembalikan oleh dunia, ridho dengan pertanian dunia dan lupa dengan akhirat. Kemudian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Jadi zillah ekonominya, dalam politiknya, semuanya zillah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan Allah tidak akan mengangkat kalian dari kehinaan itu sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, semua musibah itu berkaitan dengan dosa. Semua musibah itu adalah berkaitan dengan maksiat. Maka ketika kebaikan-kebaikan dimatikan, dipersulit di satu negara, dan keburukan dibuka lebar, maka pasti akan ada kerusakan-kerusakan. Karena Allah murka kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau satu negeri, satu kampung, para pemimpinnya dan rakyatnya telah mempersulit kebaikan. Bahkan orang-orang berada di penjara-penjara. Dan pintu-pintu keburukan dibuka dengan bebas. Dan orang-orang yang berbicara tentang keburukan diberikan waktu dengan bebas. Akan memberikan ujian kepada berupa musibah. Dan musibah itu akan silih berganti. Sebagaimana Allah mengkisahkan tentang Fir'aun dengan pengikutnya. Alam dengan Fir'aun ketika berseteru antara ahlul hak dengan batil. Allah menurunkan, lihat dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala memberikan musibah yang silih berganti. Sampai Allah Ta'ala mengatakan Fir'aun laknatullah, Qarun laknatullah, Haman laknatullah. Ya. Dan ini sesuatu yang harus kita ketahui. Orang sekarang membuka pintu keburukan, pintu maksiat, sementara pintu-pintu kebaikan dipersempit. Pintu-pintu rahmati Allah Subhanahu wa taala, keburukan itu akan menimpa kepada kita. Dan sesuatu yang harus kita ingat, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang-orang saleh tidak melakukan dua hal, maka akan datang. Apa yang dimaksud yang mesti dilakukan oleh dua, apa dilakukan oleh orang saleh? Orang saleh mesti mempertahankan imannya dan menambah banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, al-ibadatu fil hajri kahijratil ilaya. Jadi artinya ketika datang musibah, maka orang mukmin itu harus memperbanyak istighfar dan amal saleh. Tapi sesuatu yang sangat penting setelah itu apa? Orang mukmin, orang muslim, ahlul haq, berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Karena sebagai penutup dalam kajian ini, Rasulullah mengatakan, masalul mudhini fi hududillah wal waqi'i fiha masalu qaumin istahamu wa sara ba'duhum fi asfaliha sara ba'duhum fi a'laha wa kana alladhi fi asfaliha yamurruna bil ma'i 'ala alladhi fi a'laha fa ta'addaw bihi fa akhadha fa'san faja'ala yankuru asfala safina fa'atuhu faqulu malak ta'adaitum bi walabudali minal ma fa'in akhudu ala yadaihi anjahu wa najahu anpusahu u ahlakuhu wa ahlaku anpusahu. Itu terjemah biar mudah. Dan orang-orang yang berdiam diri dari orang-orang soleh. Jadi ada dengan pelaku maksiat. Bagaikan orang-orang yang diundi masuk ke sebuah perahu, kapal. Ada yang di tingkat atas, ada yang di tingkat bawah. Maka orang-orang yang di tingkat bawah itu kalau ingin air selalu melewat dan mengganggu orang yang di tingkat atas. Akhirnya dia berpikir katanya, udahlah dibolongi saja ini, ngambil air. Maka jika orang yang di atas itu berkata, ah ken antep lah, biarinlah gitu. Bukan kita ini gitu. Tenggelam. Masuknya air ke dalam dan mereka pun yang di atas akan tenggelam. Dan jika yang di atas itu mau untuk melarangnya, dilakukan oleh keburukan orang yang di bawah berupa membolongi perahu itu, maka dia selamat, artinya dia yang di bawah selamat dan yang di atas pun akan selamat. Jadi artinya kamu dimuliakan Allah Ta'ala. Seperti Allah itu akan menimpa kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang beriman, kepada ahlul khair, ketika ahlul khair itu berdiam diri atas maksiat yang dilakukan mereka. Nah, kaum muslimin pemirsa yang walaupun ya kita juga memahami bahwa dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang baik. Nah, maka kaum muslimin bagian terakhir, termasuk kita virus corona, kita mengikuti prokes yang telah ditetapkan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menjaga imun. Tapi tidak boleh hanya itu. Kita mengendaki untuk menimpakan kepada siapa saja yang menggunakan semua perangkat, Allah akan menetapkannya. Maka berlindunglah kepada zat yang telah menciptakan corona ini. maka berlindunglah kepada Zat yang telah menciptakan musibah ini, Allah Ta'ala. Bagaimana? Banyak. Zikir. Sebelum keluar kita matakan bismillah. Tawakkaltu 'alallahi la hawla wala quwwata illa billah. Ya. Kita masuk bismillah. Alladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bi kalimatillahi tamma min kulli syarri ma khalaq. Dan min syarri ma khalaq. Kita zikir. Dan orang tidak boleh bertumbuh ke sana. Karena semua apa yang diusahakan oleh manusia tidak akan berguna sesuatu. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Nabi SAW mengajari, wahai Abdullah bin Abbas, ketahuilah katanya, manusia dan seluruh makhluk di alam semesta ini bersekutu untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Jika seandainya manusia itu akan memadaratkan kepadamu, bersekongkol seisi muka bumi, bahkan mengajak kaum jin untuk memberikan madarat kepadamu seperti santet ataupun, tidak akan menimpa kepadamu satu madarat kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Hal ini menjadikan setiap mukmin wajib bertawakal kepada Allah, itiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini semua musibah. Agar seorang mukmin tidak boleh bergantung hanya kepada sebab kauni. Tetap karena semua keteraturan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berubah, itu disebabkan dengan tangan manusia, disebabkan dengan dosa kita. Maka bertaubat, beramal saleh, bertakwa, melakukan amal-amal kebaikan, dan sebuah introspeksi bagi setiap di antara kita. Tidak ada pemimpin yang zalim dari kedzaliman rakyatnya, dari keburukan rakyatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpakan kepadanya keburukan kecuali dengan sebab keburukan, dan Allah taala tidak akan memberikan keburukan kecuali dengan sebab dengan kebaikan yang manusia itu perbuat. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan dalam bentuk nasihat di pekan ini, dan tidak perlu pertanyaan ya, karena ini bentuknya apa? Nasihatnya sebagai ya atas semua mungkin apa yang kita lalai hari ini.